Berapi cinta yang ku beri, bertali rindu yang ku damba, segunung kalimat terbukti bila kita bersama. Asmara, sayangnya tiada. putus di tengah jalan.